burung merayu-rayu suara rindu, menyanyi jiwa merayu kalbu, menghimbau puteri sakti. Halus kudus angin bertiup, desi berlagu, sunyi senyap suara sang ibu, mengharapkan hibah tulus suci. Wahai putri dewi bangsa, kau mesti karahani, takkah engkau merasa ikhlas untuk ku pertiwi. Sayup pilu menderam kalbu, hendak berseru, adakah sampai senandung ibu menghimbau puteri sakti. Adakah sampai senandung ibu menghimbau puteri sakti.